لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال يكون الخير في الأكثر شاقا في الحالي حلوا في المعالي ومثل فاعله مثل الذي يسعد في العقبة الخنود لا يجد راحة حتى ينتهي إلى أعلاها. Beliau Al-Habib Abu Haddad ingin memberitahu kepada kita rumusan kehidupan. Kehidupan itu terbagi menjadi dua. Kehidupan baik, kehidupan buruk. Kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyengsarakan. Kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi setiap kehidupan itu seperti itu. Sama seperti makhluk Allah itu tercipta dari dua jenis. Ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, maka di sini ada sebuah kaidah yang terkait dengan kebaikan. Dan sebenarnya kaidah ini umum di setiap negara, bahasa apapun ada. Cuma beliau ingin menggambarkan bentuk dan gambaran daripada sebuah kebaikan dan ketaatan. Dan ulama menyingkap, mengungkap dan menggambarkan suatu kebaikan itu untuk merangsang kita melakukannya atau merayu dan berusaha untuk mengarahkan kita untuk melakukannya dengan kata-kata yang baik yang kira-kira diterima oleh setiap orang. Itulah fungsi daripada para ulama, yang mereka itu tujuannya adalah menyampaikan dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang diterima dengan cara juga bentuk yang dapat diterima oleh semua. Nah, beliau mengatakan yakunul khairu fil aksar, kebaikan kebanyakan ya, bukan semuanya. Kenapa begitu? Ada kebaikan yang enak dirasakan. Kebaikan yang enak dirasakan itu ada dua macam. Ada kebaikan yang enak dirasakan dari awal. Ada kebaikan yang enak dirasakan setelah bermujahadah. Salat pada awalnya susah. Tapi ketika mujahadah, maka sholat itu akan menjadi suatu pekerjaan yang paling menikmatkan. Maka sholat itu walaupun ibadah sifatnya tapi nikmat bagi orang tertentu. Nah, dan juga ada suatu ketaatan, suatu kebaikan yang memang dirasa enak dari awal. Itu banyak juga yang kita rasakan dan semua orang juga merasakannya. Seperti apa? Tidur enak gak? Tidur enak gak? Tidurnya talibul ilmi itu pahala. Kita tidur itu tasbih. Nomuhu tasbih, kata Rasulullah SAW. Tidurnya orang yang mencari ilmu itu tasbih. Tidurnya orang yang puasa itu tasbih. Asalkan jangan tidur di waktu taklim. Asalkan jangan tidur waktu waktu sholat. Waktu sholat tidur lah. Itu bukan tanda-tanda kebaikan itu. Gitu. Nah, tapi kan enak kan tidur. Tapi kebaikan. Makan enak gak? Enak untuk menyenangkan orang lain kita makan. Nah, namanya juga makan tanpa menyenangkan orang lain juga enak gitu lah. Namanya juga makan. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan, bukan umumnya, kebanyakan kebaikan itu bukan seperti itu sifatnya. Dan kebaikan itu sulit untuk dilaksanakan pada awalnya, sebelum dia itu bermujahadah. Hadir taklim, mau belajar di pesantren, mau mengaji Al-Quran, mau menyenangkan orang lain, mau dia sabar terhadap musibah, mau dia melaksanakan sholat tahajud, mau dia sholat terawih, semua itu, semua macam disebutkan tadi, dan begitu pula macam-macam kebaikan yang lainnya, itu kebanyakan ketika kita melaksanakannya dalam keadaan sulit dan susah dilaksanakan, nggak nikmat. Kenapa demikian? Ah, itulah nafsu kita. Jadi nafsu itu awal mulanya Allah ciptakan memang dalam keadaan standar. Standarnya nafsu gimana? Standarnya nafsu itu adalah amaratun bisu. Ketika kita ajak untuk berbuat kejelekan, keburukan, gampang, mudah. Tapi ketika kita ajak untuk melaksanakan kebaikan, susah. Kenapa? buktinya apa? Buktinya anak-anak pesantren lebih banyak apakah bukan anak pesantren? Yang pakai jilbab lebih banyak atau enggak yang pakai jilbab? Yang pacaran lebih banyak apa yang enggak pakai pacaran? Yang lebih banyak yang mana? Yang pacaran pakai pacaran? Yang Facebookan apa enggak Facebookan? Yang WA-an apa enggak WA-an? Yang BBM-an atau enggak BBM-an? Nah, jadi biasanya seperti itu. Umum itu di mana-mana dari zamannya Nabi sampai sekarang. Dari zamannya Nabi ya seperti itu sampai sekarang seperti itu. Keadaannya seperti itu. Nah, jadi nafsu pertama kali itu adalah amaratu bisu. Ketika dilaksanakan diperintahkan untuk berbuat keburukan mudah. Ketika dilaksanakan untuk melaksanakan kebaikan sulit sekali. Nah, itu nafsu. Jadi nafsu itu bentuknya itu seperti apa ya? Nafsu sama seperti hati, rohani, itu jadi satu. Nafsu di mana? Di sini, dalam dada ini, nafsu. Faham? Kalau orang mati nafsunya, bagus. Nggak bakalan mati kecuali dengan kita melawan, kita kekang sampai mati. Nah, kalau nafsunya mati, bagus. Kalau hatinya mati, itu nggak bagus. Jangan sampai kita punya hati yang mati. Hati sakit aja bahaya. Tapi apalagi sampai mati gitu. Tidak berfungsi, nasihat tidak berfungsi, baca Quran tidak berfungsi, ketemu sama ulama tidak berfungsi, ya, itu mati itu. Nauzubillah. Nah, tapi kalau nafsu yang mati itu bagus, seperti yang dipuji oleh Nabi SAW kepada sahabat terbaiknya. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, dia Nabi SAW ketika melihat Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan, Sayyidina Abu Bakar itu tidak banyak ngomong, diam orangnya, tinggi badannya, perawakannya itu besar, tinggi gitu. Tapi dia pendiam, tunduk terus. Jadi kelihatan sabar banget. Berbeda dengan Sayyidina Umar. Umar kelihatan garang wajahnya. Keras dia. Gak bisa ngeliat keburukan itu berada di depannya itu langsung. Amar ma'ruf itu langsung dilakukan oleh dia. Gak peduli siapapun. Nah itu dia. Jadi siapa kan gak? Orangnya lemah lembut. Jadi penuh dengan ketawaduan. Penuh dengan kebijakan. Wajahnya itu lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ya begitu. Di dalam dakwah itu harus ada yang seperti berjiwa Sayyidina Abu Bakar, ada lemah lembut. Ada yang harus seperti Sayyidina Umar bin Khattab, keras. Karena ada sebagian yang tidak bisa sembuh kecuali dengan kekerasan. Nah, tapi umumnya bisa sembuh itu segala macam kemungkaran itu dengan lemah lembut. Tapi harus ada yang kekerasan gitu lah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati" Pemilisan nih, filmnya tadi. Wazalika ataful. Jadi kita ini kebaikan di nomor 3 itu. Justru yang menghilangkan kemungkaran dengan tangannya itu siapa? Para umara maksudnya. Kalau kamu termasuk para umara, hilangkan kemungkaran dengan tanganmu, dengan kekuatanmu itu maksudnya. Tapi kalau kita bukan para umara, maka paling tidak kalau kita ulama dengan lisan. Enggak bisa kita masyarakat, ya sudah. Semampu kita kalau kita bisa mampu amar ma'ruf nahi munkar kita perintahkan. Kalau kita takut sampai membahayakan kita atau membahayakan orang lain, ya kita diam. Cukup kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dia dapat hidayah. Karena itu adalah yang paling senjata yang paling ampuh. Nah, jadi harus ada yang menyampaikan memang, tapi harus ada berdoa. Nah, jadi kalau kita sinergi antara umara, ulama, kemudian masyarakatnya semuanya bersama-sama bersatu padu untuk berjuang menghindarkan masyarakat ini daripada pengaruhnya setan, berhasil. Tapi kalau sudah nafsi-nafsi seperti sekarang ini, umaronya sendiri mikirin jabatannya, maru dengan jabatannya, takut sampai kehilangan jabatannya, ulamanya juga nafsi-nafsi, memikirkan uangnya, pribadinya dan sebagainya, masyarakatnya juga nafsi-nafsi, jauh daripada arahan ulama dan sebagainya, susah seperti sekarang keadaannya. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, maka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsinya, Allah SWT berfirman, "Idza asani man arafani, sallattu alaihi man lam ya'rifni." Kalau sudah orang yang mengetahui aku, yang mengenal denganku, dia itu berbuat maksiat kepadaku, maka aku akan angkat seorang pemimpin yang memimpin mereka, mengatur mereka orang yang tidak mengenal aku. Sekarang kejadian enggak? Kejadian. Nah, coba lihat di mana-mana yang namanya pemimpin kafir, yang sok-sokan, yang sengaja kebrutalannya itu tampak dan sebagainya, kekurang ajarannya tampak, tapi subhanallah kok bisa dia itu memimpin. Nah, itu kan melempem sekali keimanan kaum muslimin itu. Sudah tahu dia begini, begitu dan sebagainya, menindas kaum muslimin, tapi dia tetap aja dipilih. Hanya karena berkoar, beralasan, nah, dia itu kan jujur, dia itu kan adil. Kok bisa hati nuraninya muslim itu memilih orang semacam itu? Padahal Allah Ta'ala sudah melarang dalam Al-Quran. Nah, kenapa demikian bisa terjadi? Padahal, kalau seumpama mereka diangkat, yang bayar siapa? Mereka sendiri. Kaum muslimin yang dalam keadaan bahaya. Kenapa kok demikian bisa terjadi? Karena kita juga. Ulah kita semuanya. Kenapa? Karena kita semuanya telah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala murka kepada kita, dijadikan pemimpin yang tidak baik. Nah, jadi jangan sangka bahwasanya kalau seumpama kafir, baik, adil, lebih baik daripada muslim. Enggak, salah. Kita diperintahkan ikuti apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, harus kita tunduk. Kenapa? Allah Ta'ala sudah mengancam kita. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya hati-hati. Jangan sampai membangkang, melawan perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai membangkang, tidak berjalan sesuai dengan ajarannya dan arahannya, jangan salahkan. Kalau terjadi fitnah yang besar, atau mereka akan tertimpa dengan azab yang sangat pedih. Perintahnya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quran, jangan kalian jadikan orang kafir itu sebagai aulia, pemimpin, jangan. Sudah jelas, mau ditafsirkan apa? Nah, coba kenapa kok bisa terjadi? Fem, kok bisa terjadi yang semacam ini? Ah, karena kelemahan iman muslim. Muslim itu banyak, benar, tapi banyaknya itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bal antum kasir, walakin kasirukum kagusa isail. Tapi banyaknya itu karena sama seperti apa buih-buih yang ada di lautan. Tahu buih? Ada kekuatannya buih? Tegar, kokoh. Ikut ombak. Ombak ke kanan, ikut kanan. Ombak ke kiri, ikut kiri. Nah, ini sudah zamannya. Kaum muslim itu dijadikan seperti hidangan. Dicomot sana, comot sini. Semuanya bisa mencomotnya. Ini sekarang di Timur Tengah, lihat bagaimana keadaannya. Di Indonesia, lihat bagaimana keadaannya. Dan oleh karena itu, kita jangan ikut-ikutan mereka. Kita orang beriman. Kita yang mempunyai ketakwaan. Kita harus melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Walaupun arus tidak seperti itu. Kita harus melawan arus. Dan hal ini kita harus melawan arus. Nah, walaupun kita sedikit. Nah, gitu. Dan caranya gimana? Jadi artinya kalau hak-hak, kita katakan hak. Walaupun semua orang mengatakan tidak hak. Kita katakan hak. Nah, karena ini penyakitnya kaum muslimin sekarang ini. Nggak enak. Dan toleransi dan sebagainya. Mereka sendiri nggak toleransi, kita harus suruh toleransi. Nah, coba lihat jauh sekarang ini. Nah, harusnya kaum muslimin juga menghormati orang yang tidak puasa. Makanya jangan ditutup dong siang hari. Kita harus toleransi, menghormat yang enggak puasa. Kita ditutup seperti itu, kita mayoritas kok gitu. Kok kita diperintahkan untuk ikut mereka? Nah, mereka sekali mereka berbuat sesuatu, kita diperintah, dituntut, ditekan untuk kita mengikuti mereka. Coba lihat yang namanya pohon beringin itu. Kalau sudah mau Natalan, di mana-mana ada. Nah, lalu kita larang, oh jangan, toleransi. Nah, gitu. Kita harus menghormat mereka-mereka yang melaksanakan. Nah, itu. Nah, suruh, orang muslim juga suruh pakai songkok yang songkok Natal. Itu kan haram hukumnya. Itu kalau dia itu mengakuinya, berarti syirik dia, keluar dari Islam. Nah, itu kan pakaian-pakaian keagamaan itu. Bukan pakaian-pakaian budaya, enggak. Itu pakaian-pakaian keagamaan itu. Gitu. Nah, jadi harusnya kita enggak mau. Coba seperti di Bali itu, nyepi. Semuanya padam, lampunya mati, nggak boleh ada ini, nggak boleh itu. Kalau ada muslim yang berbuat seperti itu, wah marah lu kok gitu. Mana keadilannya itu? Mana keadilannya? Apa milik mereka sekarang? Nanti suatu saat ketika kaum muslimin sudah jaya, maka mereka tidak berkutik. Memang. Tapi kita mau gimana lagi? Memang ini zamannya sudah. Ini sudah saatnya untuk kita mengatakan Allahumma inni mahzumun fantasir farhamil galbal munkasir. Ya Allah, kami telah kalah, maka menangkan kami. Ya Allah, rahmatilah hati kami yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Fahim? Sakit hati kita melihat kaum muslimin ditindas begitu saja. Di mana-mana kita ditindas, dipermainkan, di media kita dipermainkan, dipermalukan. Kita kan setiap melihat media itu setiap hari, lihat komentarnya itu menjijikkan, sangat-sangat memilukan, memiriskan hati. Coba lihat di detik tuh. Setiap ada pengeboman misalnya, habis mereka ngecam kaum muslimin. Ketika kemarin ada sebuah Satpol PP merampas jualan daripada seorang ibu yang menjual warteg keluar, dia itu menjual di siang hari, sudah boleh jangan jual siang hari, dia jual, dirampas, dibesar-besarkan, akhirnya sampai presiden sendiri turun tangan ngasih bantuan kepada si ibu itu dan sebagainya, bukan malah jadi pelajaran, malah dibantu, dibela dan sebagainya gitu. Ini sudah zamannya sekarang. Langsung komentarnya itu enggak enak, memiringkan kaum muslimin semuanya. Tapi begitu mereka yang berbuat, kita diam aja. Pernikahan sesama, diam saja. Mana kaum muslimin? Ngomongnya diam semua. Karena media milik mereka. Yang enggak komentar sesuai dengan kehendak mereka, enggak dimasukkan. Media milik mereka, TV milik mereka, koran milik mereka, internet milik mereka, semuanya milik mereka. Tapi mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Allah. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wa yaballahu ila an yutimma nurahu. Mereka ingin memadamkan cahaya keislaman dari dunia ini, dari bumi ini, tapi Allah menolak. Terus berkuar-kuarlah kalian. Berkuar-kuarlah kalian. Tampakkan kebencian kalian kepada kaum muslimin. Tapi kenyataannya di Eropa, di Amerika, di tempat orang kafir yang paling pesat kemajuannya agama itu agama Islam. Tambah dimusuhi Islam, tambah menyebar. Kenapa? Islam dia pantas dimusuhi. Dan mereka paham. Mereka bukan orang seperti Indonesia yang bodoh-bodoh itu. Malah Indonesia bodoh bilang, wah, teroris ya. Islam itu teroris. Ya. Mereka gak gampang begitu saja langsung melahap itu. Seperti tadi kemarin itu ada satu orang Muslim di Amerika, di Orlando, yang menembak secara brutal. Pergi ke klub gay. Tahu gay? LGBT. Iya. Nah, itu yang homo itu loh. Dia masuk, bawa senapan, tembak. Secara brutal. 50 orang mati. Yang benci pada Islam, wah kesempatan. Wah, itu loh, Islam. Tuh, Islam radikal, begini, begini, begini, begini. Tapi di Amerika sendiri komentarnya itu, ini justru karena kalian menindas mereka. Ini justru karena kalian menindas. Ini justru karena kalian selalu menekan. Nah, jadilah seperti ini. Mereka juga punya harga diri. Mereka juga sakit, selalu ditekan dan sebagainya tuh. Para pinter, Indonesia, wih takut ya apalagi yang pakai cadaran jajan bawa bom tuh ya. Aduh. Nah, mereka itu orang pinter, tambah ditekan, tambah dibegini, tambah keluar. Islam itu tambah. Mana ada ajaran Islam seperti itu? Gak ada ajaran Islam seperti itu. Tunjukkan mana ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bengis. Itu karena dendam aja. Tapi agama sendiri gak pernah mengajarkan itu. Bahkan agama ini dimulai dengan assalamu alaikum warahmatullahi. Aman untuk kalian, aman. Itu Islam. Dan jadi satu-satunya agama yang benar yang datang dari atas langit sana. Dan agama Nasrani benar dulu. Agama Yahudi benar dulu. Sebelum dirubah, sekarang sudah dirubah. Oleh karena ada satu hal yang gak bisa dibantah oleh setiap orang Nasrani. Siapapun Nasrani gak bisa membantah. Dan mereka tidak berbuat seperti itu, tidak bisa berbuat seperti itu kepada Al-Quran dan kepada Islam. Apa itu? Tunjukkan satu ayat saja. Kalau kita bicara sama Nasrani, satu aja. Sampai kepada mereka. Tunjukkan satu ayat saja. Dari Injil. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Barnabas maupun yang lainnya. Silahkan. Tunjukkan satu ayat saja. Yang menunjukkan bahwasanya Isa, Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Mana? Siapa yang mengangkat dia sebagai Tuhan? Kamu. Siapa yang mengangkat? Tunjukkan. Supaya mereka tahu. Oh, ternyata agama ini dalam keadaan keraguan. Mana ada? Gak ada satu ayat. Kalau dalam Al-Quran. Tentang kenabian Nabi Muhammad. Tentang kenabian Nabi Isa. Tentang kenabian Nabi Musa dan sebagainya. Banyak sahabat di situ ada. Tapi. Yang menunjukkan bahwasanya Maria. Maryam. Dan juga sedang Isa Yesus. Seorang Tuhan. Mana? Sebutkan. Gak ada. Tantang mereka. Ya, sebutkan. Gak usah kuar-kuar. Gak usah ngomong. Gak usah benci-benci sama Islam. Sebutkan. Mana? Ayatnya. Kok kamu bisa percaya sama pendeta itu? Dibohong-bohongi mau. Gitu. Kayak gitu. Loh, kenapa mereka gak dapat hidayat? Allah yang si hidayat. Allah yang punya hidayat. Oleh karena kenikmatan yang paling besar yang kita miliki, yang mereka tidak miliki, kita mendapatkan nikmat Islam dan iman. Itu adalah kenikmatan luar biasa. La yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal Mihad. Kan jangan sok tahu. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir itu yang jet set, kehidupannya mewah dan sebagainya. Dan jangan tertipu. Mataun qalil, kesenangannya sebentar itu. Faham? Lalu kemudian apa? Ma'wahum jahannam, tempat mereka itu di jahannam. Wa bi'sal mihad, dan sejajar tempat mereka akan tinggal. Nah, kita seperti ini. Tapi nanti di akhir kita akan nikmat. Mereka mengejek kita, muslim kayak begini-begini, ih pakai jilbaban terus, gimana enggak ketumbian tuh gitu. Ya omongin itu, biarin dia aja. Nanti sebagaimana mereka ngejek kita, kita akan mengejek mereka nanti. Nemka. Tapi ketika mereka mengejek kita, ketika kita mengejek mereka, mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, yang bisa cuma gijali. Sehingga mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andai kata dulu waktu di dunia ikut nabi ini, waktu itu aku ikut muslim, waktu itu ikut agama Islam, alangkah senangnya aku. Tapi sekarang habis. Mem, bubur telah, nasi telah menjadi bubur. Manusia telah bagai mati, habis sudah. Matinya terhadap apa? Ya sudah, sebegitu sudah. Nah, oleh karena itu, yang namanya kebenaran, yang namanya kebaikan, yang namanya keburukan, itu pertama kali sesuai dengan standarisasi nafsu kita, amaratun bisu, sulit untuk dilaksanakan. Jadi kalau kita mau diajak tidur, paling gampang. Pengumuman, jam 9 harus tidur semuanya ya. Oh gampang, tidur. Tapi kalau ada pengumuman jam 11 harus hadir. Ada talinya saat segera, sampai jam 1:30. Wah, langsung lain. Ya kan? Nah, itu nafsu. Kalau kita lawan, sampai berubah menjadi an-nafsul lawamah. Nah, mungkin kebaikan kita lawamah sudah. Dan sudah kita janji, anak gak mau gini. Ya, kenapa gak terjerumus lagi ya? Astagfirullahaladzim. Nah, dia nyesel. Itu lawamah. Ya lu munafsah. Dia mencaci dirinya. Kenapa harus berbuat lagi? Kenapa harus lupa pada Allah? Kenapa harus begini? Nah, bagus itu. Sudah tingkatan kedua. Kalau kita terus kembangkan, kita bina terus. Dan binanya dan mengembangannya itu selalu dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mendengarkan semacam ini, dengan mendengarkan Al-Quran, banyak menyimak hadis Nabi SAW, itu akan tambah keimanan kita. Nah, nanti kalau sudah seperti ini terus dikembangkan, dibina, maka akan naik tingkatan lagi. Menjadi nafsun apa mutmainnah. Kalau jangan nafsun mutmainnah, nikmat. Kalau dia diajak untuk ngaji, asik ngaji. Kok udah berhenti? Baru jam 12, belum jam 3. Ah, itu mutmainnah itu. Nah, apa enggak yang semacam itu? Ah, kita lihat saja gimana diri kita. Kalau nama sih banyak mutmainnah gitu. Tapi nafsun mutmainnah itu jarang gitu. Jadi orang yang bisa melawan hawa nafsunya, mengendalikan nafsunya, sampai mematikan nafsunya, itu yang mutmainnah. Di atasnya lagi, mardiyatun, mardiyah. Itu ada mardiyah. Jadi apa yang nafsu yang sudah diridhoi. Itu hanya bagi awliya dan para nabi itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pertama kali sulit, sama seperti ini. Orang kalau naik tanjakan, orang berjalan seperti apa? Yas'adu fil uqbah. Uqbah itu naikkan, tanjakan. Al-kanut yang menyulitkan. Pernah enggak camping naik ke gunung? Pernah. Nah, itu kan zaman jahiliyah dulu. Nah, sekarang kita zaman iman gitu. Nah, pernah naik tanjakan? Sama seperti kalau kita naik tanjakan sekarang. Ayo nanti talimnya besok enggak di musala tapi di lantai 4. Dan harus cepat naiknya, enggak boleh jalan berhenti dulu enggak. Terus langsung sampai naik ke atas. Sulit kan naiknya? Sulit. Begitu sampai di atas, lega deh. Itu loh maksudnya. Kebaikan itu seperti itu. Awalnya sulit, tapi kalau sudah selesai, alhamdulillah, anak sudah pernah mondok ya. Alhamdulillah, anak sudah kenal sama ilmu ini, ilmu itu ya. Coba enggak dulu anak bakal begini, bakal begini. Nikmatnya di akhir. Sesuai dengan pepatah Indonesia, apa itu? Berenang-renang ke hulu. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang. Sama. Ini artinya seperti itu. Semua bahasa ada. Jadi kebaikan itu sulit di awal, senang di kemudian. Nah, tapi keburukan kebalikannya, senang di awal, sakit di kemudian. Nah, coba lihat ya, bukan asik ini. Hanya kalau sudah kehormatan dirinya tercabikkan, baru dia nyesel. Nyeselnya bisa mengembalikan? Nggak bisa. Nah, jadi sholat pertama kali berat, tapi kalau sudah kebiasa kita nikmat. Karena sholat kita akan berdialog dengan Allah Ta'ala, berdiskusi dengan Allah Ta'ala langsung. Nah, jadi itulah. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan keutamaan daripada bulan Ramadan. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang lain. Nah, jadi kita menjadi anak-anak yang bakti. Menjadi murid-murid yang bakti pada gurunya. Kalau kawin, jadi istri yang salihah. Kalau jadi ibu, ibu yang salihah. Nah, kalau jadi hamba, hamba yang soleh dan salihah insyaAllah. Jangan cuma amin toh gitu loh. Tapi usaha. Jadi dan setiap kita belajar suatu pembelajaran, suatu pengetahuan, pasti langsung dicoba. Dan kalau kalian merasakan, pasti kalian akan merasakan itu. Kalian belajar sabar, oh enggak tahu yang sudah dicoba gitu. Nah, gimana? Terapkan. Jangan cuma tahu teorinya, terapkan. Nah, dengan kita menerapkan, maka ilmu yang kita keluarkan itu, yang kita terapkan itu menjadi merasuk, menjadi kuat. Kalau telah menjadi kuat, menjadi karakter. Nah, karakter kita itulah yang dikatakan nafsu tadi itu. Gitu. Pertamanya nafsu amarah, kemudian meningkat menjadi nafsu nawamah, kemudian meningkat menjadi nafsu mutmainnah. Kemudian, warubba lafdatin. So, gimana isi dia? Wasidkun. Yamuru khairum min kazbin yahlu. Kebenaran yang pahit itu lebih baik daripada kebohongan yang manis. Nah, yang namanya kebenaran kan biasanya enggak enak didengarnya kan ya. Misalnya apa? Kamu ditegur sama orang lain, pasti enggak senang ditegurnya itu. Standarisasi nafsu itu seperti itu. Ditegur itu enggak senang gitu. Ada satu orang datang, kamu itu kok sholat kok gerak-gerak sih? Kan nggak boleh lo sholat gerak-gerak, marah dia, tegar begitu. Nah, kemudian kamu kok baca Quran kok ngantuk sih? Orang baca Quran itu harus seger dong. Nah, gitu. Ini kan kalam Allah, marah dia. Gitu. Nah, tapi kok dirayu, disenangi, kamu nggak ada deh di sekolah ini, di musola ini yang cantik seperti kamu lo, langsung seger, ngantuknya hilang. Itu nafsu, standarisasi nafsu itu seperti itu gitu. Nah, makanya di sini katakan kebenaran, kejujuran yang pahit itu lebih baik daripada kebohongan yang manis. Kenapa demikian? Ayo. Yang cerdas bisa ngerti, yang enggak cerdas ya itulah nasibnya. Ayo coba. Kejujuran yang pahit itu lebih indah, lebih baik daripada kebohongan yang manis. Nah, jujur pahit, ya kan? Atau bohong manis, enakan mana? Jujur pahit, dirasakan kan? Rasakan apa? Pahitnya benar nggak? Pahitnya benar nggak? Benar dong. Ketimbang bohong, tapi manis, manisnya benar nggak? Cuma angan-angan, kayaknya manis. Gue minum air, ya Allah. Ini anda bayangkan ya, seperti manis, seperti madu. Minum. Manis? Khayalnya? Manis. Tapi manis beneran? Nah, tapi kalau obat, kamu minum obat. Kamu minum jamu. Ustaz sampai sekarang enggak pernah minum jamu. Sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang. Ustaz, Abu Yabib Zain, Bib Ali, enggak ada yang mau jamu. Nah, jadi pernah suatu waktu, Ustaz suruh minum jamu. Jamu daun apa? Daun apa yang gatel-gatel loh? Kalau orang kampung pasti tahu. Apa? Daun apa itu? Mimba. Mimbo, bahasa Jawa ini mimbo. Daun mimbo kan? Nah, itu mimbo. Daun mimbo itu kan rasanya pahitnya unta ampun kan? Nah, Ustaz suruh minum. Udah itu enggak pakai yang digodok enggak, tapi diulek. Diulek-ulekannya itu suruh minum. Bayangkan. Ya pakai digodok aja Ustaz enggak bisa, bagi diulek lagi. Akhirnya suruh minum. Nah, jadi akhirnya kita tolak, nggak bisa mah gitu. Nggak harus minum. Nah, dikasih jambu air besar segini, jambu air. Diiming-iming, kalau bisa minum kasih ini. Nggak minum jedotin lah gitu. Karena lihat jambu airnya pengen, akhirnya kita minum. Udah ditutup sudah ini, ditutup. Begitu masuk dipaksain begitu langsung buar luar semua. Gak bisa, jadi kecil gak bisa gitu. Nah, sekarang minum jamu itu kan untuk apa? supaya enggak gatel. Penyakitnya apa itu loh, gatel? Gatelan. Ah, obatnya apa? Mimba. Sembuh. Bahkan namanya nyamuk itu kalau kamu minum mimba, kamu hatta banyak nyamuknya. Nyamuk cuma nempel doang. Ih, enggak enak, langsung pergi dia. Nah, itu. Jadi kalau minum mimba itu enggak bakal senang itu. Nah, itu loh. Obat atau tidak? Obat. Nyamuk enggak datang. Sembuh penyakit gatal kita, ya kan? Pahit ya? Pahitnya terasa enggak? Terasa banget sampai saat tadi muntah. Dari saking pahitnya itu muntah gitu loh. Nah, ketiga. Tapi kalau kita berkhayal, ya Allah mau minum gahwa. Rasa kena, ini air itu anggap saja seperti gahwa. Yuk, kita majelasan. Kita enggak mau beli kopi, enggak punya duit gitu. Nah, misalnya air aja kita anggap gahwa gitu loh. Minum. Dirasain-rasain kayak minum gahwa beneran gitu loh. Nah, anggaplah seperti inilah. Ini kan air. Rasulullah kan bilang al-mutakallim wasami fil ajri sawa. Sian ya. Jadi orang yang ngomong sama orang yang dengar itu sama pahalanya. Enaknya ustaz yang capek, kamu yang mendengar tapi sama pahalanya gitu. Nah, oleh karena itu, karena di dalam satu sisi sama pahalanya, mungkin kalau ustaz minum juga sama nikmatnya seperti kalian. Coba ustaz rasakan. Nikmat enggak? Neman gak? Ya. Dari nikmatnya sampai saat minum 3 kali serodotan. Rasakan? Rasakan gak? Ah, kenapa gak merasakan? Karena kalian cuma menghayal. Kalau saat beneran gitu. Nah itu loh maksudnya. Jadi kejujuran itu gak enak emang. Kejujuran gak enak, tapi ada obatnya. Begitu pula kebaikan mau yang dibilang cantik banget sih, gak pernah lu lihat cantik seperti ente. Kok yang semacam itu kok dipercaya gitu loh. Orang kamu lihat setiap hari lihat kaca, enggak benar kok gitu. Iya kan? Iya apa enggak? Tapi walaupun demikian, sudah kamu lihat sudah pasti wallahi lazim enggak benar. Tapi kok dirayu mau enggak? Dirayu mau enggak? Padahal kamu tahu kamu jelek gitu loh. Paham? Sudah tahu jelek gitu. Tapi kok dirayu, "Ih, cantik banget." Seneng enggak? Padahal bohong kan? Bohong apa tidak? Kok disenengi? Kok disenengi? Sudah tahu bohong deh kok. Seneng kamu gitu. Nah, itu sifat standarisasi nafsu. Itu loh maksudnya di sini. Gitu. Terus. Warubba lafdatin. Dultaha takulaha. Lahwan. Tahsabuha lahwan. Waqat tukallibuka wa'ran. Dan kadang-kadang satu ucapan itu kamu ucapkan. Kamu ucapkan itu secara lalai. Nggak ada artinya. Melalaikan daripada zikir Allah. Kamu anggap itu adalah suatu tipu daya. Tapi kemudian akan menyelakai kamu. Waktu tukali buka, merubahmu menjadi sebuah masalah. Gitu. Jadinya apa? Nggak, anda cuma softo kok. Ngomongnya tadi softo. Masalahnya softonya itu sudah menyakiti hati orang. Gitu maksudnya. Jadi artinya apa? Ini berbicara tentang ucapan semuanya. Jadi kalau soal kamu berucap dengan satu ucapan, kalau ucapan itu kamu anggap remeh, tapi kepada pendengar itu belum tentu itu remeh. Maksudnya kamu itu gurauan saja, nggak ada maksud lainnya. Tapi masalahnya itu sudah menyakiti hati orang dan itu sudah membekas sama hati. Bagaimana kamu bisa menghilangkannya? Gitu. Mengucapkannya sebentar, menghilangkannya lama. Gitu. Nah, oleh karenanya jadi hati-hati daripada ucapan. Watuati kajamron. Dan yang semacam itu akan menjadikan kamu seperti menginjak bara api. Gara-gara ucapan kamu itu. Wala takulanna sobron, wala takulanna sibron, wala takmananna hauron. Maka jangan kamu katakan, karena kamu sabar dengan api. Enggak apa-apa, anda katakan. Anda kan sabar daripada api. Jangan katakan begitu. Artinya sudah, kalau sudah tahu kata-kata itu enggak enak didengarnya, jangan diucapkan. Jangan sampai kamu mengucapkan itu enggak anak kuat kok, nginjak api juga kuat. Jangan, nanti kamu merana, kamu sakit. Itu maksudnya itu. Warubba gaulin amarra minasibri, bukan sobri, minasibri. Dan kadang-kadang suatu perkataan itu lebih pahit daripada jadam. Waharru minajamri, lebih panas daripada bara api. Takulu hazlan, yang kamu katakan dengan maksud bergurau. Wa ta'udduhu sahlan, kamu anggap remeh. Fayadhi famak. Fayufdi famak. wa yuriku damak, akan menjadikan mulut kamu itu jadi bahan omongan orang. Dasar mulutnya apa? Enggak bisa dijaga, dasar judes, dasar jutek dan sebagainya itu. Paham? Dan kemudian justru yang semacam itu bisa jadi sampai menumpahkan darahmu gara-gara apa? Perkataan ini. Nah, makanya sebelum berbicara hendaknya dipikirkan. Kalau baik didengarnya, enak didengarnya, silahkan ngomong. Tapi kalau enggak baik, tahan. Biasakan mulai saat ini. Paham? Jadi mujahadah itu kapan? Sekarang jihadah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Jadi mujahadah itu harus. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang yang memujahadah melawan hawa nafsunya, pasti Allah akan membukakan jalan untuknya. Bukan hanya satu jalan, tapi beribu-ribu jalan nanti akan dibukakan. Jalan apa? Jalan kebaikan, jalan kemuliaan. Jadi bersiap-siaplah untuk kalian selalu bermujahadah lawan hawa nafsunya. Jadi nolaknya kita apa? Al-Quran, lalu Al-Hadis, lalu Asar, lalu harga diri. Pantas enggak kita itu melakukannya? Nah, semua kita itu dicaci maki sama orang. Mau dibalas apa? Lihat Al-Qur'an di mana? Al-Qur'an mengatakan apa? Al-Qur'an mengatakan apa? Kalau kita dijahati sama orang, dibalas dengan apa? Kebaikan. Ya udah ituruti itu. Kalau semua kita Facebook. Kita Facebookan mau naruh profil, foto profil. FMA. Gimana kata Al-Qur'an? Ada Al-Qur'an Facebookan? Ah, enggak ada. Hadis ada Facebookan? Asar ada perkataan sahabat Nabi tentang Facebookan, manfas buka misalnya. Ada? Gak ada kan? Gak ada. Ha, lihat harga diri kamu. Pantas gak kamu sebagai seorang talibul ilmi meletakkan fotomu di situ? Pantas gak? Jangan lakukan. Nah, jadi raca kita itu selalu empat itu. Al-Quran, hadis, asar, sama harga diri kita. Irdul muslim itu harus dijaga. Baik, semoga kita semua termasuk yang bisa melampaui ujian-ujian ini baik di dunia maupun di akhirat. Allahu hadini akunni adin salihah wa la mana wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.